Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi majidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman adada ahada bihi ilmuka wa hatta bihi qalamuka. Wa asahu kitabruk. Wardaullahumma ani sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi isanin ila yaumitin. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, alhamdulillah segala puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi seri dakwah ila Allah The Islamic Shadow Presentation. Insyaallah pada seri berikut ini kita akan membahas tentang azab neraka, jahanam. Ya, azab neraka. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, ya. Yang mengisahkan, yang menceritakan, yang menggambarkan tentang begitu dahsyatnya, ya, azab neraka yang diancamkan kepada kita semua. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Baqarah surat kedua mulai ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Fa'tu bi suratin min mislihi. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nara allati waquduha an-nas wal hijarah uddat lil kafirin. Ini adalah suatu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, seluruh manusia. Jika wa in kuntum, ya, jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan, wahyu-wahyu Al-Qur'an, ya, wahyu-wahyu Allah dalam Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika memang kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi Allah menantang, ya, kepada siapapun, ya, kepada siapapun, kepada manusia, kepada jin, ya kan, ya, kepada makhluknya, ya, untuk membuat, ya, ayat, ya, ayat seperti Al-Quran, ya, yang semisalnya, ya, yang memiliki kualitas, memiliki tingkat, ya, kualitas kebenaran, ya, sebagaimana Al-Qur'an, ya, ya, keindahan bahasanya, kemudian makna kandungannya yang sangat dalam, ya, ya, dan sebagainya, ya. Maka dalam ayat berikutnya, fa illam taf'alu wa lam taf'alu, ya, ini adalah suatu keniscayaan. Jadi jika kamu tidak mampu dan kamu pasti tidak akan mampu selamanya, walang taf'alu, ya, jadi tidak akan mampu manusia membuat, ya, tandingan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Dan dalam sejarah sudah banyak sekali, ya, sudah banyak orang yang membuat, mencoba untuk membuat tandingan-tandingan, ya. Contohnya adalah para nabi palsu, ya, Musailamah Al-Kadzab, ya, membuat, ya, ayat-ayat, ya, palsu, ya kan. Dan ternyata, ya, dari sisi makna, dari sisi kualitas, dari sisi bahasa, ya, sangat jelek, sangat jauh sekali. Kenapa? Karena memang beda sekali antara, ya, firman Allah, ya, penguasa seluruh jagat raya, dengan firman, dengan perkataan manusia, ya. Manusia sangat-sangat terbatas kemampuan daya pikirnya. Kemampuan akal pikirannya, wawasannya, sudut pandangnya sangat terbatas. Maka fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. U'iddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak mampu membuatnya dan kamu pasti ya, tidak akan mampu selama-lamanya membuatnya, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Maka bahan bakar daripada neraka itu adalah manusia dan batu. Ya. Kita tahu bahwa setiap yang bernyala itu ada bahan bakarnya, ya kan? Api, api kayu bakarnya di dunia ini untuk perapian itu adalah kayu bakar, ya. Kemudian bisa bensin, bisa minyak tanah, bisa batu bara, ya. Bisa solar, ya. Itu adalah bahan baku perapian pemanasan, ya, yang dipakai untuk memasak, yang dipakai untuk menggerakkan banyak kendaraan. Nah, bahan baku utama, ya, itu penting sekali. Dan bahan baku neraka itu adalah manusia dan batu. Ya, ini, jadi manusia menjadi bahan baku daripada neraka. Ya, betapa dahsyatnya. Ini juga dipertegas di dalam surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat 66 ayat 6 dan 7. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi ini adalah panggilan untuk orang-orang yang ya, beriman. Supaya apa? Supaya menjaga dari neraka. Ya, menjaga diri dari neraka. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang tegas, kasar. Ya kan? Ya. Yang tidak akan durhaka kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah akan dilaksanakan oleh malaikat itu. Ya. Jadi dia sepenuhnya tunduk kepada perintah Allah. Walaupun malaikatnya ya, kasar penampakannya. Ya. Kemudian malaikat tersebut tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Waif alunama yumarun. Kemudian ayat berikutnya, hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, ketika orang-orang kafir digiring ke dalam neraka, ya, mereka masih berusaha untuk berargumentasi dengan Allah, ya, kenapa mereka disiksa dan sebagainya. Tapi, ya. Semua argumentasi, alasan, ya, itu tidak diterima oleh Allah nanti di hari akhirat. Ya. Maka Allah katakan, hai orang yang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Ya. Sungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini peringatan keras. Ya. Ya. Kalau orang mukmin itu disuruh untuk menjaga jangan sampai masuk neraka. Ya. Kalau orang kafir jelas masuk neraka dan tidak diterima alasan dia. Alasan dia, argumentasi dia, pembelaan dia, ya, pembelaan mereka, ya, orang-orang kafir tidak diterima. Maka ya, Allah tidak menerima alasan pembelaan. Ya. Beda dengan di dunia ini. Ya. Kalau di dunia orang diadili, itu masih diberi kesempatan untuk pledoi, pembelaan. Ya, alasannya kenapa melakukan itu, ya kan? Situasinya seperti apa? Dan sebagainya. Masih didengar, masih dipertimbangkan. Tapi nanti di akhirat, ya, bagi orang-orang kafir, ya, itu kepastian. Azab Allah, ya, sangat pedih masuk dalam neraka, ya. Dan alasan, karena saya hanya mengikutin orang tua kami. Karena nenek moyang kami punya keyakinan seperti itu, punya kepercayaan seperti itu, ya kan? Udah menjadi budaya, tradisi, dan kami hanya mengikuti. Allah tidak mau menerima alasan seperti itu. Sekali lagi, Allah tidak mau menerima alasan-alasan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ya, ketika dia, mereka, orang-orang kafir ini masih hidup di dunia, ya, sekarang ini, saat ini, ya, ya Allah beri kesempatan bagi dia untuk keluar dari budaya itu. Dari kebiasaan yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh nenek moyangnya. Diberi kesempatan. Ya, dia bebas menentukan pilihan keyakinan agamanya, ya kan? Ya, toh. Walaupun dengan risiko nanti akan dikucilkan oleh keluarga besarnya, atau dikucilkan, atau diasingkan, atau diintimidasi, dan sebagainya. Ya, itu risiko. Risiko daripada sebuah memilih keyakinan hidup yang benar. Gitu kan? Dimana konsekuensinya adalah supaya selamat dari api neraka selama-lamanya. Ya kan? Menderita sebentar sedikit di dunia untuk menyelamatkan diri dari azab neraka yang selama-lamanya. Jadi Allah beri kesempatan ya, setiap hari, ya, malam, siang, bagi orang-orang kafir untuk bertaubat kembali kepada agama yang benar, agama yang fitrah, ya, agama yang suci, yaitu Islam, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Agamanya para nabi dan rasul semuanya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat At-Taubah. Ya, ini kita bicara tentang macam-macam siksa, ya. Macam-macam bentuk dan siksa di dalam neraka yang diancamkan kepada kita manusia. Dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama faqubba. Ya. Maaf. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha. Fatuqwa biha jibahuhum. Wajunubuhum wazuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu wama kuntum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya. Pada hari itulah, ya. Pada hari itu ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu diserikakan ke dahi, ke lambung, dan ke punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah ini adalah ancaman kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Apapun status sosialnya. Apapun profesinya, apapun jabatan, kedudukan, pekerjaannya, karirnya, usahanya, apapun jenis penghidupannya, apapun warna jenis ya, kulitnya, ya, apapun bentuk tubuhnya, semuanya, laki perempuan, ya, semuanya diingatkan, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi mereka yang biasa ya menyimpan harta benda ya emas perak ya untuk dirinya sendiri ya. Jadi dia hidup untuk mencari harta benda, kemudian harta benda itu disimpan untuk dirinya sendiri ya, dalam brankas, dalam tabungan ya kan, uang banyak ya, emas perak, karena emas perak ini adalah mewakili harta benda ya. Jadi dan mereka tidak mau ya harta bendanya itu tidak dipakai untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Berdakwah ya, berjuang, membiayai perjuangan dalam dakwah ila Allah, dakwah kepada Allah, jihad fisabilillah ya. Membantu orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, kalangan fakir, duafa, orang-orang yang asabikunal ya. Maaf Ibnu Sabil ya, perjalanan dalam perjalanan ya. Ya. Jadi bukan untuk membantu umat ya, bukan untuk membantu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan dirinya sendiri, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, hawa nafsunya, ya, keinginan dia pribadinya, hawa nafsunya, ya, kesenangan, kenikmatan hidup di dunia ini, ya. Dan bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk, disimpan, kemudian Allah ancamkan bagi mereka ini, ya, baik muslim maupun kafir, ya, apalagi orang kafir jelas, ya, muslim juga diancam, ya, yaitu pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, ya, lalu dengan itu disetrika dahinya, lambungnya dan punggungnya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Inilah. Jadi harta benda yang kita cari, ya, yang kita susah payah cari, itu justru nanti bisa menjadi bumerang di akhirat, di neraka, menjadi setrika, ya, yang panas membara, ya, disetrikakan di hadahi kita, lambung dan punggung kita, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang orientasi hidupnya untuk hanya untuk mengumpulkan harta, ya, benda, dan harta benda itu hanya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan pribadinya, hawa nafsunya. Saudaraku yang budiman, Tuhan tak cerdas, kita lanjutkan lagi. Di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 56, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum. Kulama nadzat juluduhum badalnahum juludan ghairaha li, ya. Kulama nadzat juluduhum badalnahum juludan ghairaha li azuqul adab. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan dalam neraka, ya. Niscaya akan kami masukkan dalam neraka. Pasti. Setiap kali kulit mereka hangus, maka kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ini adalah ancaman keras bagi orang-orang yang kafir, ya, mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Mendustakan ayat Allah itu, ya, termasuk juga mereka yang mengabaikan ayat Al-Quran. Dia memang tahu Al-Quran itu firman Allah, ayat Allah, tapi diabaikan, diacukan, tidak mau dipelajari, ya, tidak mau dipelajari, tidak mau mempelajarinya, tidak mau melakukan, ya, belajar, tidak mau belajar terhadap ayat Al-Quran. Mentafakurnya, mentadaburinya, mempelajarinya, ya, kemudian merenunginya, ya, dan setelah itu, ya, memahaminya, kemudian melaksanakannya, ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, pertama kita mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, ya, maknanya kita dapatkan, ya, kita, kemudian setelah itu kita laksanakan. Jadi ada tiga proses. Nah, itu harus satu-satu paket, satu paket. Orang yang mendustakan, ya, ayat Al-Quran adalah dia mempelajari, ya, ya, tapi dia tidak mau mengamalkan. Dia menolak untuk mengamalkan. Itu juga termasuk mendustakan. Ya. Apalagi kalau dia tidak mau mempelajari, tidak membacanya, ya, itu jelas, ya, mendustakan. Nah, inilah makanya wajib, ya, wajib bagi seluruh manusia itu untuk mempelajari Al-Quran. Wajib, ya. Nah, orang kafir, orang yang masih kafir, mempelajari Al-Quran supaya apa? Supaya dia, ya, mengenal, ya, kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran, ya, dan kemudian dia mengimaninya, dan kemudian dia masuk Islam. Nah, bagi orang yang Muslim, wajib. Kenapa? Karena dia dengan mempelajari Al-Quran, maka dia meningkatkan keislaman dia, keimanan dia, ketakwaan dia. Ya, kan? Sehingga dia, ya, semakin, ya, dekat kepada Allah, dan semakin jauh dari api neraka, dan semakin tinggi derajatnya nanti di sisi Allah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah kewajiban bagi seluruh manusia, ya. Dan bagi mereka yang durhaka, ya, durhaka, maka Allah sudah ancam mereka dengan, ya, siksa yang pedih. Ketika kulit mereka hangus, terbakar dalam api neraka, maka segera diganti, seketika itu diganti dengan kulit yang baru, dan kemudian hangus lagi, diganti lagi dengan yang baru, dan hangus lagi. Ya. Kita tahu bahwa rasa sakit itu ada di bawah pori-pori kulit. Ya, kalau seseorang terbakar, maka rasa sakitnya itu adalah di bawah pori-pori kulit. Maka itulah rasa sakit yang luar biasa. Ya, rasa sakit yang luar biasa. Ya. Nah, dan ketika sudah hangus, ya kan, sudah menjadi abu, ya, rasa sakitnya sudah hilang karena jadi abu, maka kemudian Allah seketika ganti dengan kulit yang baru lagi sehingga melepuh, hangus lagi, ya, dan begitu seterusnya. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi pedih, dan sakit terus menerus. Naudzubillah min dzalik. Di dalam api neraka yang panasnya, ya, itu luar biasa. Ya. Ya. Tidak ada panas di bumi ini yang bisa menyamai, ya. Ya. Ya. Andaikan satu, ya, percikan api neraka itu diteteskan di sebuah gunung, ya, di bumi ini, maka gunung itu akan luluh lantak. Akan mencair luluh lantak, ya. Saking panasnya daripada api neraka itu. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 106, surat ketiga ayat 106, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabayyadu wujuhu wa tasfaddu wujuh. Fa ammal ladzina isfaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Ya. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, tapi ada pula wajah yang hitam muram, ya, hitam kelam. Ya. Dan ada pun orang yang berwajah hitam kelam, hitam muram. Ya. Maka kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ya. Jadi azab neraka itu bagi orang-orang yang tadinya mukmin, tadinya muslim menjadi kafir, murtad. Nah, murtad itu bisa dengan perkataan, ya, ya, dan juga bisa dengan perbuatan, ya, dan bisa juga dengan hati, dan bisa ketiga-tiganya. Ya. Maka kita perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati. Bisa jadi seorang itu mengaku Muslim, tapi perbuatannya, perkataannya itu dia adalah jelas orang kafir, ya, ya, jelas dia orang kafir. Nah, ini penting sekali kita mempelajari Islam. Jangan sampai kita gugur keimanan kita, keislaman kita, karena perbuatan kita yang kita tidak sadari. Kita tidak sadari. Di mata kita, pandangan kita itu adalah ringan. Tapi di mata Allah, ya, itu adalah berat. Ya. Sehingga tanpa dia sadari, dia sudah kafir, ya kan, di mata Allah. Sementara dia merasa masih muslim. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Makanya kita perlu mempelajarin, ya, hal-hal yang bisa menggugurkan keimanan kita, keislaman kita. Ya. Dan itu sudah di warning dalam Al-Quran, juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai kita kafir setelah kita muslim. Ya. Ya. Termasuk jangan sampai kita menjadi munafik setelah kita menjadi muslim mukmin. Ya. Jangan sampai menjadi munafik, karena munafik itu, ya, kategori yang menuju kekafiran. Ya. Jadi munafik adalah, ya, ya, dalam Al-Quran itu orang munafik itu adalah orang-orang kafir juga. Kenapa? Karena dia kafir kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dalam lahiriah dia itu seperti Muslim, ya, tapi dalam batinnya, ya, hakikatnya, ya, dia adalah membenci Allah, membenci Rasulullah, membenci ayat-ayat Al-Quran, membenci sunnah Nabi, ya kan? Dan dia hidupnya mengikuti pola hidup di luar Islam. Ya, ya, keyakinannya, ya kan? perjuangan hidupnya. Perjuangan dia, dia perjuangan hidup dia seperti perjuangan hidup orang kafir, ya. Dia berjuang bukan untuk Allah, bukan untuk Islam, ya, bukan untuk dakwah ila Allah, bukan untuk menegakkan aturan Allah, tapi dia berjuang untuk yang lainnya, ya. Yang lainnya itu apa ya? Untuk seperti orang-orang kafir, orang-orang kafir berjuang untuk kedudukan, pangkat, jabatan, harta, ya kan? Mencari kesenangan, kecantikan, ya kan? Mencari kehidupan foya-foya, hiburan, ya. Ya. Dan kesejahteraan, ya, jadi kebahagiaan itu diartikan dengan itu. Dan itu orang-orang kafir hidup untuk dirinya, untuk keluarganya, supaya diri dan keluarganya bahagia, sejahtera, ya kan, selalu enak, mudah, ya kan, selalu bergembira, ya, itulah kemudian dia tujuan orang-orang kafir. Dan kita orang Muslim kemudian mengikuti tujuan hidup mereka, maka itulah, ya, jangan sampai seperti itu, ya. Nauzubillahi minzalik. Ya. Maka kalau kita sampai kafir setelah kita beriman, ya, maka kita diancam dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajah kita nanti di akhirat akan menjadi hitam kelam, hitam muram, ya. Jadi penampilan nanti di akhirat akan menjadi hitam kelam. Auzubillahi minzalik. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim surat ke-14 mulai ayat 15 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusibu. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghaliz. Masalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay' dhalika huwa ad-dhalalul ba'id. Dan mereka memohon diberi kemenangan, ya. Dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, ya. Jadi orang-orang mukmin itu memohon diberi kemenangan. Ini terkait dengan perjuangan, ya, perjuangan orang-orang mukmin. Nah, sementara ya, Allah kemudian mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu maka Allah mengatakan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Jadi orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir itu adalah cenderung untuk berlaku sewenang-wenang, ya. Ya. Kriteria, ya, karakter orang kafir dimanapun itu cenderung untuk zolim, ya. Ya. Sewenang-wenang, ya. Menindas, ya. Ya. Tamak, ya. Apa yang enak bagi dirinya diambil, ya, ya. Sementara yang tidak enak dikasih ke orang lain, ya. Hidupnya hanya untuk melayani dirinya sendiri, ya. Maka kebanyakan orang kafir adalah individualis, ya. Sewenang-wenang, ya. Dia tidak mau peduli sama penderitaan orang lain, ya. Kebanyakan, ya. Kemudian keras kepala. Orang-orang kafir kebanyakan keras kepala. Dikasih nasihat, dikasih dibacakan ayat Al-Quran, ya, tapi dia keras kepala. Kenapa? Karena dia punya tujuan, ya, hidup, yaitu untuk kesenangan duniawi. Ya. Bagaimana supaya dia bisa menikmati hidup di dunia ini seenak-enaknya. Gitu kan. Nah, untuk itu mereka, ya, tidak peduli dengan yang lainnya. Yang penting bagaimana dia hidup untuk dirinya, untuk anak istrinya, untuk keluarganya, supaya diri dan anak istri keluarganya itu sejahtera, menikmati hidup, bersenang-senang, berfoya-foya, bergembira ria, hahihi, hahihi, gitu. Dan dia tidak peduli dengan nasihat-nasihat, ya, ya, dakwah, ya, seruan untuk mempersiapkan hidup untuk kehidupan setelah mati, ya, kehidupan yang selama-lamanya. Jadi dia hanya hidup untuk, hanya untuk dirinya sendiri, hidup yang sempit, ya, yaitu hanya untuk menikmatin kehidupan di dunia ini, yang kehidupan yang sangat sempit sekali. Nah, di hadapannya, ya, di hadapannya ada neraka jahanam dan dia tidak akan diberi minuman dengan air, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Ya. Air nanah dari mana? Yang dari keluar, ya, dari dalam dirinya, ya. Jadi air nanah, darah keluar dari dirinya, itu kemudian dia minum sendiri. Naudzubillah minzalik. Kemudian diteguknya, ya, berulang-ulang air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Ya. Tetapi dia tidak juga mati. Ya. Dan di hadapannya masih ada azab yang sangat berat. Ya. Maka perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka kerjakan, telah mereka usahakan, yang telah mereka perjuangkan di dunia ini. Yang demikian itu adalah kesesatan yang dolim. Dzalika huwa dzalalul ba'id. Dzalika huwa dzalalul ba'id. Jadi orang yang sangat sesat hidupnya, sangat jauh sesat hidupnya. Dia itu apa? Dia orang bekerja keras. Dia bekerja keras, berusaha keras, ya, berjuang, ya kan, berusaha, berjuang di dunia ini. Ya. Tapi perjuangan dia, jerih payah dia di dunia ini, nanti di akhirat itu seperti abu yang besar menumpuk menggunung, ya kan, ya kan, seolah-olah besar, ya kan, seperti abu, ya, sebesar bukit gunung, ya kan, besar, ya kan, di mata dia besar. Tapi kemudian tiba-tiba di akhirat itu abu ini kemudian diterpa angin yang sangat keras, kencang, sehingga kemudian tertimpa kemana-mana, buyar, hambur, ya, berhamburan di mana-mana, dan dalam waktu sekejap hilang gunung abu ini. Ya. Maka dia tidak mendapatkan apapun amalnya. Ya. Perjuangan dia, ya, itu seperti gunung abu yang tidak ada harganya di sisi Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia kafir kepada Allah, karena dia mengingkari kepada Allah, karena dia tujuan hidupnya memang bukan untuk Allah. Ya. Tapi dia tujuan hidupnya hanya untuk memenuhi kepentingan ambisi pribadinya, hawa nafsunya, ya, hanya untuk mengikuti hawa nafsunya, yaitu bagaimana supaya diri dan keluarganya sejahtera, bahagia, ya kan, makmur, ya, bisa berfoya-foya di dunia ini, menikmati kehidupan dunia ini seenak-enaknya. Nah, ini adalah tujuan hidup dia, ya kan? Dan kemudian Allah katakan bahwa kamu sudah mendapatkan tujuan hidup kamu di dunia dan kamu sudah menikmatinya, ya kan? Bergembiraria dengan keluarga kamu, ya, maka itulah apa yang telah kamu perjuangkan, hasilnya sudah kamu nikmatin, maka nanti di akhirat ya tidak mendapatkan balasan apapun. Ya. Ini adalah orang-orang kafir, ya, mereka amalnya, perbuatannya, ibadahnya, donasinya, ya kan, perjuangan di hidup dia itu tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah. Nah, bagi orang Muslim ya jangan sampai seperti itu. Jangan sampai mengaku Muslim tapi perjuangan hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Ya, seorang Muslim ya diperintahkan bahwa tujuan hidupnya untuk Allah, amal perbuatannya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, perjuangan hidupnya adalah untuk mencari ridho Allah. Ya kan? Ya, jadi bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, ini penting sekali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi mereka akan meminum ya, air nanah, ya, air nanah, ya, ya, kemudian maut itu melingkupi dia dari seluruh penjuru, ya. Ya, jadi tapi maut sendiri tidak, dia sendiri tidak mati-mati. Jadi ya, jadi bisa dirasakan kalau seseorang dikelilingi oleh bahaya maut, ya kan? Ya. Ya, penderitaan maut apa itu? Ya, misal kebakaran, ya, kemudian tenggelam, kemudian kecelakaan, ya, kemudian kena apa? Alat-alat benda tajam, ya kan? Ya, kedinginan, ya, sangat dingin sekali, ya kan, kepanasan sangat panas, ya. Ya, kecelakaan, ya kan, jatuh, tertimpa, ya kan, ya, dan sebagainya itu adalah maut, ya, adalah maut yang bisa mengatakan suara itu maut. Tapi dia sendiri ya tidak mati-mati ya. Jadi bisa bayangkan kalau dia misalkan dipalu sampai gepeng ya, sampai gepeng. Tapi dia sendiri tidak mati. Kemudian dia terlindas ya kan dengan batu yang besar, tapi dia tidak mati. Ya, kemudian dia dibakar dengan panas sekali dan dia tidak mati. Tapi dia merasakan penderitaan dari itu. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah ini jadi dia wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Ya, jadi dia di sekeliling dia, ya, azabnya itu sangat pedih, ya, seperti dikelilingi oleh maut yang bertubi-tubi dengan beraneka ragam macam siksa. Ya, tapi dia sendiri, ya, wa ma huwa bimayyit. Ya, dia sendiri tidak mati-mati. Ya. Ini naudzubillah min dzalik. Ya, suatu penderitaan yang luar biasa. Ya kan. Misalkan seseorang disiksa, ya. Disiksa, ya kan. Dengan bermacam siksaan pedih, dibakar, kemudian digolin, ya. Kemudian ditusuk-tusuk, ya, disalib, ya kan. Dipanah, ya kan. Kemudian ditusuk dengan tombak bertubi-tubi, ya, tersiksa dia kan. Pedih, penderitaan, sakit bukan main. Ya kan. Nah, kalau di dunia orang disiksa demikian, kehabisan darah mati, ya kan. Ya. Tapi kalau nanti di akhirat walaupun sudah disiksa demikian ditombak berkali-kali, ya kan. Kemudian dipanah, ya kan, dengan segala macam panah yang menyakitkan di seluruh tubuhnya, tapi dia tidak mati-mati. Tidak mati-mati, ya. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk siksa yang luar biasa, ya. Maka untuk itu kita, ya, ini adalah peringatan keras, ya. Kita, ya, sekuat tenaga harus lari dari siksa seperti ini, menghindarkan diri dari siksa seperti ini. Insyaallah. Saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu awliya min dunih." Ya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dalika jazauhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu aiza kunna izoma wa rufatan a inna lama ba'usuna khalqan jadida awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ardu qadirun ala an yakhluqa mislahum wa jala lahum ajala la raiba fihi fa abad zalimuna illa kufura. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah mendapat petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala, selain Dia. Jadi hidayah itu adalah otoritas Allah, yang bisa dilakukan oleh para nabi, para rasul dan para kaum mukminin itu adalah menyeru, ya. Menyeru, mendakwain manusia, ya, menuju kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah Allah. Tapi hak prerogatif untuk memberikan hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga setan, iblis itu menyeru, merayu manusia untuk sesat. Ya. Tapi hak prerogatif untuk menyesatkan manusia itu adalah milik Allah. Ya. Kenapa? Karena memang kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu takut kepada Allah, jangan sampai kita disesatkan oleh Allah. Jangan sampai kita disesatkan oleh Allah. Tapi Allah juga Maha Adil. Allah tidak zalim sedikit kepada makhluknya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau seseorang manusia itu sesat, itu karena ya, perbuatan dia sendiri, ya. Perbuatan dia sendiri, ya, yang menjauhi dari jalan yang benar, jalan hidayah, jalan Islam. Karena dia tidak mau, ya, mempelajari Islam, ya kan? Karena dia memang memilih jalan kesesatan, yaitu, ya, percaya kepada orang, kepada para penyeru-penyeru selain, ya, selain Islam. seperti itu. Ya. Jadi dia lebih percaya kepada pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, ya, para pastor-pastor mereka, kepada pemimpin keagamaan mereka, ya, kepada tokoh-tokoh mereka, dibandingkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran itu bisa dibaca, ya, ya, terjemahannya bisa dibaca, ya kan, siapapun, ya, siapapun. Dan itulah, ya, pintu, insya Allah pintu hidayah. Ya, jadi tergantung kita, ya, tergantung kita. Ya. Allah hanya membalas apa yang diperbuat oleh makhluknya. Jadi kalau hamba itu sungguh-sungguh mencari hidayah, insya Allah Allah berikan hidayah. Dan barang siapa yang ya tidak mau mencari hidayah, tidak peduli, ya, maka Allah sesatkan dia. Kenapa? Karena dia sendiri, ya, mereka sendiri, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khabazidnahum sa'ira. Jadi, dan kami akan mengumpulkan mereka semuanya pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, ya, ya, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Nah, ini adalah untuk orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Ya. Siapa itu? Yaitu orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, ya, ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah. Orang-orang yang orientasi hidupnya bukan untuk akhirat, ya, bukan untuk mencari ridho Allah. Siapa itu? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik orientasi hidupnya adalah untuk kesenangan duniawi, ya, untuk jabatan, untuk popularitas, untuk kesenangan-kesenangan duniawi dalam konteks, ya, fasilitas hidup enak, mudah, nyaman, ya kan? Seperti itu, ya, dalam bentuk apa, kendaraan, mobil, ya, dalam kendaraan fasilitas di rumah, ya, ya, dalam dalam fasilitas di sarana jabatan, perkantoran, ya, kedudukan di perusahaan dan sebagainya. Jadi orientasi hidupnya adalah untuk duniawi, untuk kesenangan dirinya sendiri, ya. Maka inilah orang munafik, ya, yang diancam juga oleh Allah. Kemudian orang-orang jelas di luar Muslim, ya, di luar Islam, nah, itu jelas diancam Allah, ya, dan mereka akan, Allah akan mengumpulkan mereka semuanya dengan wajah tersungkur. Wajah tersungkur itu berarti wajahnya, kepalanya ada di bawah, ya. Dia dia berjalan dengan muka, berjalan dengan mukanya, ya, bukan dengan kakinya, tapi dengan mukanya. Kemudian dalam kondisi buta. Tidak bisa melihat. Di dunia dia bisa melihat, tapi nanti di akhirat dia buta, tidak bisa melihat. Bisu, ya. Ya, tidak bisa bercakap-cakap. Ya. Tidak ada kesempatan untuk bercakap-cakap, ya. Kemudian tuli, peka, ya. Jadi kondisinya sangat-sangat mengenaskan. Ya. Kenapa? Ya. Karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Ya. Ketika di dunia ini mereka lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, ya, tidak mau zikrullah, ya, ingat kepada Allah, kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Maka Allah nanti di akhirat melupakan orang-orang seperti ini. Siapa itu? Ya, itu mereka yang orientasi hidupnya hanya untuk jabatan, karir, kedudukan, ya. Materialistik, sekularisme, ya, ya, dia tidak mengenal Allah. Sekularisme itu artinya godless, tidak mengenal Allah. Ya. Maka hidupnya hanya untuk duniawi. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Ya. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, maka kami tambah nyalanya bagi mereka. Ya. Jadi terus menerus. Terus-menerus terpanggang, ya, ya, di dalam api neraka dari segala arah, dari atas, bawah, kanan, kiri, ya, depan, belakang, dari segala arah, ya, api neraka menyelingkupi dia. Jadi bisa dibayangkan, ya, bagaimana penderitaan orang yang dikelilingin oleh api neraka dari seluruh arahnya, dari arah tubuhnya, ya, dari seluruh penjuru mata angin dia, ya. Nauzubillah min dzalik, dan panas yang luar biasa. Ya. Itulah, ya, balasan bagi mereka karena sungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Ya, kafir kepada ayat Allah. Ya, sekali lagi, karena dia tidak mau mempelajarin ayat-ayat Allah. Ya. Dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak mau memahaminya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Ya. Maka dan karena itulah, ya, mereka berkata, dan juga karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Nah, ini adalah karena mereka ragu terhadap adanya hari berbangkit. Mereka ragu. Benar enggak ada hari berbangkit? Benar enggak ada hari berbangkit? Ya. Itu kan hanya cerita orang-orang dahulu. Itu kan hanya ucapan orang-orang dahulu. Ya kan? Orang-orang dahulu mengatakan begitu-begitu. Tapi benar enggak? Gitu. Jadi dia ragu-ragu sampai dia mati. Sampai di akhir hayatnya, sampai tua, sampai akhir hayatnya, dia masih ragu-ragu. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena dia ragu-ragu kenapa? Karena dia sibuk dengan jabatan dia, dengan kedudukan dia, karena dengan sibuk dengan karir dia, karena sibuk dengan mengejar duniawi dia. Maka dia ragu-ragu terhadap akhirat. Ya, inilah peringatan keras bagi seluruh manusia, terutama bagi saudaraku, ya, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun, ya. Terutama bagi para tokoh-tokoh, ya, para pejabat, ya, para petinggi militer, jenderal-jenderal, bagi mereka yang terutama bagi mereka yang punya kedudukan-kedudukan, karir, jabatan, ya, dimanapun, di perusahaan, di kantor, di lembaga, ya. Ini adalah peringatan keras, ya. Ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ayat ini, ya kan? Kenapa? Karena ragu terhadap kehidupan akhirat, kehidupan berbangkit. Ya. Ragu berarti dia tidak mempersiapkan diri dengan untuk menghadapi hari itu. Nah, sebenarnya kalau orang yakin, itu dia karena yakin dia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi hari berbangkit itu. Yang yakin, karena dia yakin, maka dia mempersiapkan diri. Ya. Orientasi hidupnya, arah hidupnya kemudian dikondisikan supaya dalam rangka persiapan untuk mempersiapkan hari berbangkit itu. Nah, itu ya. Karena dia yakin. Beda dengan orang ragu-ragu. Orang ragu akan cenderung melalaikan, melupakan, ya, mengabaikan, ya, terhadap persiapan untuk hari berbangkit itu. Nah, mana Allah menjawab? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mislahum wa jala lahum ajala la raiba fi fa abad dzalimuna illa kufura. Ya. Jadi bagi orang-orang yang masih ragu, ya. Dan sekarang masih banyak ribuan jutaan manusia, ya. Bahkan miliaran yang masih ragu terhadap hari berbangkit. Maka Allah mengatakan, ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa, ya, memiliki kemampuan pula menciptakan yang serupa dengan mereka, ya, artinya menciptakan ulang, ya, manusia, ya, dan dia telah menetapkan waktu tertentu, yaitu mati, dibangkitkan, ya, bagi mereka yang tidak dilakukan lagi. Maka bagi orang-orang zalim itu, ya, ya, maka orang-orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Ya. Jadi mereka, orang-orang zalim itu menolaknya dengan kafir, dengan durhaka. Jadi Allah, yang menciptakan kita adalah Allah. Ya, kemudian kita akan dimatikan dan Allah jelas. Kalau sejak awal saja mampu membuat kita, maka Allah akan mampu pula membangkitkan kita. Ya. Kenapa? Karena membangkitkan kembali itu lebih mudah daripada menciptakan. Ya. Tapi tidak ada yang sulit bagi Allah. Apapun, menciptakan di awal atau membangkitkan kembali. Semuanya mudah bagi Allah. Karena apa? Karena Allah maha kuasa. Allah maha perkasa. Allah maha besar. Allah maha agung. Allah maha memiliki kekuatan. Ya. Ya. Allah maha perkasa. Allah maha besar. Allah maha agung. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan lagi di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 29, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadzna lidz-dzalimina naran ahata bin suradiqwa. Wa yastaghisu yughasu bima inkahmul inkahl muhli yasfil wujuh. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya, al-haq itu ya dari Allah. Ya. Al-haq min rabbikum, ya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu, ya. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Ya. Nah, maka barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, ya. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, ya udah biarkanlah dia kafir. Ya. Hidup ini adalah pilihan. Sungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang yang zalim, ya. Sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim, itu gejolaknya yang mengepung mereka, ya. Orang zalim, orang kafir. Orang kafir adalah orang yang zalim, ya. Kenapa orang zalim, orang kafir itu zalim? Karena dia zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman yang terbesar adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dia hidup dari Allah. Dia diciptakan oleh Allah, ya. Organ tubuhnya itu sendiri Allah yang menciptakan bagi dia. Ya, Allah memberikan sarana para sarana organ tubuhnya. Kemudian Allah memberikan sarana dan prasarana hidup dia, ya kan? Tempat berpijak dia tanah. Ya. Kemudian tempat berjalan dimanapun dia pakai tanah. Ya kan? Kemudian rumah dia. Ya. Kemudian matahari, udara, ya. Semuanya apa yang ada di sekitar kita. Itu adalah Allah sediakan bagi kita. Ya. Tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengesakan Allah, maka itu adalah kezaliman. Ya. Kezaliman besar. Ya. Tiap hari, tiap menit, tiap detik dia berhutang budi kepada Allah, tapi dia melupakan hutang budi itu, ya, ya, mengabaikannya. Nah, ini adalah kezaliman besar. Ya, kezaliman besar. Dan dia mensekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan Tuhan Yesus, ya, dengan Sang Buddha Gautama, ya, dengan dewa-dewa ini, dewa itu, ya, dengan sesembahan-sembahan ini dan sesembahan itu, ya. Maka Allah ancam mereka dengan azab yang sangat pedih. Kenapa? Karena mereka zalim, sangat zalim, ya. Nah, jika mereka meminta pertolongan, ya, minum makan, maka mereka akan diberi air, ya, seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Ya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqah. Jadi minuman yang paling buruk. Kita bisa bayangkan kalau kita datang di pabrik baja, peleburan baja, besi, ya kan? Kita lihat, ya, bagaimana biji besi itu kemudian lululantak, ya, cair, ya, baranya, panasnya itu luar biasa, ya. Nah, cairan daripada besi ini yang mendidih itu, itulah yang akan dimakan, akan diminum, maaf, akan diminum oleh penghuni neraka, ya, ya. Dan panasnya jauh lebih panas daripada cairan, ya, besi yang mendidih di pabrik baja, di pabrik besi baja. Ya. Kalau di pabrik besi baja ada sudah demikian panasnya, ya, luar biasa, ya, ya. Apalagi nanti di akhirat, ya, panasnya akan berlipat-lipat ganda, ya kan? Dan itulah minuman, ya, ahli neraka, ya, besi yang mendidih, ya, sangat panas sekali, ya, ketika diminum lewat mulut maka hancur seluruh isi perutnya, hancur seluruh apa yang ada di antara perut, apa yang ada di antara mulut dan perutnya, semuanya hancur, ya kan, hangus, ya, dan itu luar biasa penderitaannya. Nauzubillahi minzalik. Nah, makanya jangan sampai kita kafir kepada Allah, jangan sampai kita zalim kepada Allah, ya kan. Maka Allah menyeru seluruh manusia, ya kan, untuk beriman kepada Allah. Dan inilah konsentrasi fokus daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dakwah Rasulullah Muhammad SAW adalah, ya, perjuangan Rasulullah adalah bagaimana menyeru manusia supaya terhindar dari api neraka yang sangat pedih ini. Nah, itulah perjuangan sejati. Kenapa? Karena akan ancamannya adalah selama-lamanya. Ya. Maka para nabi, para rasul itu adalah pejuang sejati. Kenapa? Karena dia menyeru manusia, membimbing manusia, ya, mengajarkan manusia, ya, memberikan contoh kehidupan kepada manusia, ya, agar manusia mengikuti dia, beriman kepada dia, supaya selamat dari api neraka, ya, yang sangat pedih ini. Ya. Coba kalau kita lihat misi pemadam kebakaran, ya, misi daripada orang-orang yang bekerja di penyelamatan, rescue, ya kan, ya, luar biasa, sangat mulia perjuangan mereka, ya, orang-orang yang kebakaran, orang-orang yang tertimpa bencana gempa, ya, banjir itu ditolong, diselamatkan, ya kan, nah, supaya manusia tidak menderita dalam kebakaran, dalam banjir, dalam gempa itu, ya. Tapi penderitaan di akhirat itu jauh lebih pedih daripada penderitaan di dunia ini. Dan penderitaan di dunia cuma sebentar. Sementara di akhirat selama-lamanya. Maka para nabi dan para rasul adalah pejuang penyelamat sejati. Ya, untuk seluruh kehidupan manusia. Nah, maka jangan sampai kita mengabaikan. Maka kita pelajarin, ya, kehidupan para nabi dan rasul. Ya. Terutama yang utama adalah kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai nabi dan rasul terakhir, ya. Dan kita ini adalah umatnya Muhammad SAW, ya. Maka kita pelajari kehidupan beliau, semakin kita pelajarin, kita akan insya Allah akan semakin cinta kepada Rasulullah, dan insya Allah kita akan semakin beriman, ya, semakin kuat untuk mengikuti sunnah-sunnah nabi, ya. Dan insya Allah kita akan mudah masuk Islam, ya, ya. Kalau masih belum muslim, ya. Dan bagi yang sudah muslim, maka semakin mempelajari kehidupan Rasulullah, maka akan semakin cinta kepada Rasulullah dan akan semakin menetapi sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Supaya apa? Supaya selamat dari api neraka. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat Toha, surat ke-20. Ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna qad uhiya ilaina annal 'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu, siksa neraka itu ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan ajaran Islam dan berpaling, ya, dari Islam. Jadi mendustakan dan berpaling, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi ini adalah Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Ya, azab, Al-Quran membicarakan tentang azab, ya. Jadi orang-orang yang di azab di dalam neraka itu, ya, itu adalah orang-orang yang memang sudah ditetapkan, ya, sudah termaktub dalam Al-Quran, memang di azab, ya. Jadi sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran, orang-orang itu memang di azab. Dan itu itulah makanya ketika nanti Rasulullah, ya, akan memberikan syafaat, ya kan, kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin, ya kan, di akhirat, ya, atas izin Allah, ya, itu ada, ya, manusia-manusia muslim, ya, di dunia ini, tapi dia tidak bisa diselamatkan dengan syafaat Rasulullah. Kenapa? Karena sudah dikunci oleh Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an sudah ditetapkan demikian azab bagi mereka. Ya, maka Rasulullah juga tidak bisa memberikan syafaat. Ya, ya, seperti itu. Nah, karena apa? Sudah dikunci dalam Al-Qur'an, dan dalam Al-Qur'an surat Toha ini Allah berfirman, "Inna qad uhiya ilaina anil 'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla." Jadi, azab itu ditimpakan kepada kadzdzaba wa tawalla. Yaitu orang yang mendustakan ayat Al-Qur'an. Ya. Ya. Maka hati-hati sekali, ya. Ayat Al-Qur'an ada 6666. Itu jangan sampai kita mendustakan satu ayat pun. Satu ayat pun jangan sampai kita mendustakan. Kalau kita memang benar-benar Islam, benar-benar muslim, benar-benar mukmin. Ya. Maka hati-hati, ya. Bisa jadi kita ucapan kita tidak mendustakan, tapi perbuatan kita mendustakan. Bisa jadi, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya. Apalagi kalau ucapan kita sungguh-sungguh mendustakan bahwa Islam, ya, aturan Islam, ya, itu ditolak, ya. Aturan-aturan Islam, ayat Al-Qur'an itu ditolak, ya. Contoh, ya. Dalam Al-Qur'an, ya, kita diminta, ya, diperintahkan untuk menutup aurat bagi orang Muslim laki-laki, maka dia auratnya adalah dari pusar sampai ke dengkul. Ya. Kemudian bagi perempuan itu adalah seluruh tubuhnya, ya, dari kepala sampai ke ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Itu adalah aurat dan itu ditutup, ya. Harus ditutup, ya, harus ditutup. kecuali kepada muhrimnya, ya, kepada muhrimnya. Nah, ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mendustakannya, ya, itu, ya. Oh, saya belum siap untuk menutup aurat dengan jilbab, ya, dengan jubah. Itu, ya. Saya belum siap. Itu. Nah, ini adalah menunda-nunda. Menunda-nunda itu adalah bagian daripada bisa mendustakan. Ya, hati-hati, ya. Menunda-nunda itu adalah bisa termasuk kategori mendustakan. Karena kalau dia membenarkan, ya, membenarkan itu berarti dia langsung melaksanakan, tidak perlu lagi ditunda-tunda. Sama dengan bagaimana para generasi dulu, ya, generasi yaitu para muslimat, ya, muslimah dan mukminat, ya, di Madinah ketika turun perintah untuk menutup aurat berjilbab itu, maka mereka spontan, korden, ya kan, kain itu langsung dirobek-robek, ya, korden, ya, kemudian kain itu dirobek-robek untuk menutupi, ya, kepala mereka, ya, sampai ke dada mereka. Untuk menutupi rambut mereka, ya, kepala mereka sampai ke dada mereka. Jadi tidak lagi ada istilah menunda-nunda, langsung laksanakan. Begitu perintah diturunkan, wahyu diturunkan, langsung laksanakan. Nah, sekarang Al-Qur'an sudah diturunkan kepada kita dan kita sudah baca, kita sudah pahami, udah enggak usah ditunda-tunda lagi. Tidak usah banyak alasan. Ya. Itu karena kalau kita menunda-nunda, alasan itu adalah datangnya dari setan. Itu adalah bujuk rayu setan. Setan itu berusaha terus, ya, membujuk rayu kita supaya kita menunda-nunda. Menunda-nunda, menunda-nunda, akhirnya, ya kan, kematian datang tiba-tiba. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan yakin bahwa besok masih hidup. Jangan yakin minggu depan masih hidup, ya. Kita harus segera melaksanakan, ya. Segera laksanakan, segera berubah. Nah, inilah orang yang mukmin yang benar, ya. Sementara kalau orang munafik itu dia selalu banyak alasan, ya, banyak alasan ini dan itu, karena ini dan itu, ya kan, oh, saya masih belum siap, saya hati saya masih belum tenang, saya khawatir belum istiqomah dan sebagainya, banyak alasan, ya. Dan itu adalah semuanya dari setan, ya. Setan, ya. Ya. Supaya apa? Supaya manusia sesat. Sesatnya adalah dengan menunda-nunda kebenaran untuk dilaksanakan, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi kadzaba wa tawalla. Wa tawalla adalah orang yang berpaling. Sama sekali berpaling. Artinya dia memang, kalau kadzaba itu dia paham, ya. Dia paham, dia ngerti, tapi dia tidak melaksanakan. Itu kadzaba. Dia menolaknya. Dia paham tapi kemudian menolaknya. Itu kadzaba. Tapi kalau wa tawalla itu dia sama sekali tidak peduli. Ya, tidak mau mempelajari Islam, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal Rasulullah, kehidupannya tidak mau berkutuah, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasul hidupnya. Ya. Jadi dia tawala, ya. Tawala artinya berpaling, memang enggak peduli, gitu kan. Ya. Jadi dia tidak peduli dengan Islam, tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan keimanan, tidak peduli dengan nilai-nilai sunnah Nabi. Ya. Ya, kehidupan ala Nabi, ya, Rasulullah SAW. Ya. Jadi dia tidak peduli, maka dia berpaling. Nah, berpaling, ya. Ini parah lagi, ya. Berpaling lebih parah lagi. Maka Allah, ya, ya, ancam mereka dengan azab yang sangat pedih. Azab bagi mereka. Berpaling. Ya. Kenapa mereka berpaling? Ya karena mereka sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan yang lain apa? Ya itu karena sibuk dengan duniawi. Lagi-lagi duniawi. Sibuk dengan pekerjaan jabatan dia. Ya. Jadi rapat, rapat, rapat. Meeting, meeting, meeting. Koordinasi, rapat, meeting. Acara ini, acara pekerjaan ini. Ya. Tuntutan pekerjaan, ya siang malam, ya kan 24 jam. Ya kan. Kemudian 7 hari dalam 1 minggu sibuk terus dengan pekerjaannya, pekerjaannya, pekerjaannya. Ya, duniawi, duniawi, duniawi semuanya. Ya, itu karena dan akhirnya dia tidak peduli dengan jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu tidak peduli dengan akhirat dia. Maka inilah tawala, orang yang tawala, orang yang berpaling, berbahaya sekali, ya. Ya, berbahaya sekali. Ya, ini makanya inilah seruan ya, seruan bagi kita jangan sampai kita menjadi mendustakan dan juga jangan sampai kita menjadi orang yang berpaling, ya. Maka inilah kalau kita seperti itu maka kita sesat, ya. Disesatkan oleh iblis laknatullah dan tentaranya para setan, ya. Ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu bisa berpaling begitu? Kenapa? Karena kita ya, kita ini adalah korban daripada sistem pendidikan sekuler. Dari sejak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita ini adalah dicekokin dengan nilai-nilai sekuler. Kita belajar matematika, kimia, fisika, ya kan, biologi, kedokteran, teknik, ya kan, teknologi, komputer, ya kan, sosial, semuanya itu ya sekuler, yaitu godless. Godless artinya apa? Tidak mengenal Allah. Ya. Kita tidak mengenal Allah, ya, sehingga hati kita jauh dari Allah, sehingga hati kita menjadi keras, keras dengan duniawi, ya, kebendaan, materialistik. Ya kan, bisnis, ya kan, ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu mencari keuntungan duniawi. Bagaimana supaya keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kita? Ya. Bagaimana kita mengurangi biaya sekecil-kecilnya? Bagaimana supaya kita untung sebanyak-banyaknya? Itu adalah tipu daya setan, tipu daya setan, ya, tipu daya setan. Itu adalah ilmu sekuler, ya kan, ilmu yang justru akan menghancurkan kita. Maka kita harus kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Rasulullah. Ya. Hidup untuk orientasi untuk akhirat, ya. Bukan untuk duniawi. Nah, maka ya, kalau kita sudah paham ini, maka kita harus segera sadar. Ya. Ya. Kita masih ada waktu insya Allah untuk memperbaiki diri. Maka kita ada waktu kita pelajari Islam, kembali kepada Islam, kepada Al-Quran. Kita pelajari kembali ayat Al-Quran, kita pelajari kembali hadis-hadis Rasulullah. Kita pelajari lagi kembali perjuangan Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah. Sejarah tarikh kehidupan Rasulullah Muhammad, para sahabat Nabi. Kehidupan para nasabat, sahabat Nabi kita pelajari kemudian kita ikuti mereka. Ya. Jadi kita ikutin jalan hidup para Nabi, para Rasul, ya kan? Terutama Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan dan cerdas, kita lanjutkan lagi. Di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 19-22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutiyat lahum siyabun min nar. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Walahum maqa'u min hadid. Kullama aradu ayakhruju minha min gummin u'idu fiha waduku azab al-hariq. Inilah dua golongan, orang-orang mukmin, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka, Allah. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian, ya, pakaian dari api neraka untuk mereka. Di atas kepala mereka akan disiramkan air yang sangat mendidih. Ya. Dan dengan air itu akan dihancur luluhkan lantakkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Ya. Ya. Dan azab untuk mereka adalah cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, karena tersiksa, karena demikian pedihnya, siksaannya mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan kepada mereka dikatakan ya wadzuqu adzabal hariq wadzuqu adzabal hariq wadzuqu adzabal hariq, rasakanlah ya, nikmatilah azab yang sangat pedih ini. Ya. Rasakanlah, ya, nikmatilah azab yang sangat pedih ini. Kamu bersabar, kamu tidak bersabar, terserah. Tetap aja kamu diazab pedih. Ya. Nah, jadi ini adalah peringatan keras, ya, orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir itu akan pakaiannya dari api, ya. Jadi pakaiannya dari api, ya. Jadi panas bukan main. Kemudian di atas kepala mereka akan di, ya, dituangkan air, ya, air besi yang mendidih, ya. Dan kemudian dengan tuangan itu kemudian hancur, hanguslah, ya, hancur luluh lantaklah. Perut, isi perutnya dan kulit-kulit mereka. Hancur semuanya. Penderitaan ditambah dengan penderitaan. Kemudian dicambuk, ya, bertubi-tubi dari besi. Ya. Cambuk yang luar biasa, sangat tajam, sangat pedih. Ya kan. Panas, pedih, tajam, ya, sangat keras. Ya. Gitu ya. Hancur ketika dicambuk, maka hancurlah tubuhnya. Ya. Hancur, berserakanlah tulang belulang dia. Badan dia hancur, kemudian dikembalikan lagi utuh, kemudian cabut lagi, hancur lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian demikian menderitanya mereka ketika mereka mau keluar dari api neraka, ya, merangkak, ya kan, memohon, ya, mengiba-ngiba, ya kan, berusaha lari dari siksaan itu, maka mereka dikembalikan lagi, ya, disiksa lagi, berusaha lari lagi, disiksa lagi. Siksa lagi, lari lagi, siksa lagi, kembalikan lagi, siksa lagi. Naudzubillah. Berulang-ulang, ya, terus menerus, selama-lamanya. Ya, triliunan tahun. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kita mohon perlindungan Allah dari azab yang seperti ini. Maka ini adalah suatu peringatan yang keras bagi kita yang mendengarkan seruan dakwah ini. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Ya. Penderitaan di dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang baru saja kita sebutkan. Ya. Kita menderita di dunia ini kelaparan. Kita menderita di dunia ini kehausan. Kita menderita di dunia ini misalkan, mohon maaf ya, miskin, kekurangan. Ya kan? Gak punya harta, gak punya... Ini, ya. Kita dikucilkan oleh keluarga besar kita, nama baik kita rusak. Ya kan? Kemudian kita di fitnah, kemudian kita di... diomongkan di mana-mana kejelekan kita, ya, itu penderitaan, penderitaan memang betul penderitaan di dunia, tapi itu belum apa-apanya dibandingkan nanti penderitaan di akhirat, ya. Sehebat-hebatnya kita menderita di dunia apa sih, ya, ya, kita pernah kena kecelakaan, kita pernah kena benda tajam, kita pernah terluka, kita pernah merasakan sakit. Kita pernah merasakan haus, pernah merasakan lapar, kita merasakan hidup yang susah, menderita, ya. Itu semuanya belum apa-apa dibandingkan dengan neraka. Maka jangan takut kita menderita di dunia untuk dalam rangka untuk menetapi kebenaran, dalam menetapi jalan hidup yang benar, jalan hidup dakwah ila Allah, jihad fisabilillah, yaitu jalan hidup untuk lillahi ta'ala, untuk hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kriteria Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat. Ya, itulah Islam, jalan hidup Islam, jalan siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi ketika kita menetapi jalan yang benar, jalan lurus, ya kan, jalan keimanan yang benar kepada Allah, ya, maka kita ridho dengan kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Ya, kita ditimpa oleh sesuatu yang susah, panas, terik matahari, hujan, kedinginan. Ya, kita capek, kita lelah, kita luka, ya udah kita nikmatin, alhamdulillah, ala kulli hal, ya kita ridho, ya, dengan Allah, dengan ketentuan itu, dengan takdir itu, ya, supaya Allah ridho kepada kita, ya. Subhanallah, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ya, Allah berfirman, ya, surat ayat mulai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kadzabu bisah wa'tadna liman kadzaba bisa'ati sa'ira. Ya. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuza wa zafira. Wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarrarina da'awhum nalika subura. La tad'ul yauma suburan wahida wa da'u suburan katsira. Nah, ini adalah peringatan, ya. Peringatan bagi orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, ya. Hari kiamat, ya. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, hari berbangkit, ya. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala, sa'ira. Sa'ira itu artinya neraka yang menyala-nyala, ya. Bagi siapapun yang mendustakan hari kiamat. Sampai sekarang, ya, masih banyak manusia yang ragu terhadap hari kiamat, yang mendustakan hari kiamat. Ya, ragu berarti mendustakan. Ya, apa betul akan terjadi hari kiamat? Ya kan? Apa betul nanti akan ada neraka? Apa betul manusia yang sudah mati itu sekarang disiksa di neraka, di dalam azab kubur? Ya. Masih ragu-ragu. Ragu-ragu. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran. Karena dia tidak percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ya. Ya. Karena dia tidak percaya. Kenapa? Karena dia tidak mau sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kenapa tidak percaya? Karena dia hidupnya, ya, sudah didominasi oleh kepentingan nafsu duniawi individu dia. Ya, kesenangan duniawi. Maka apabila ia neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengarnya suaranya yang gemuruh karena marahnya. Jadi neraka itu, ya, gemuruhnya itu jauh terdengar dari jauh sekali. Baru gemuruh, ya. Ibarat api sedang membara, ya. Kalau kita membakar gunung kayu, ya, maka api yang muncul dari gunung kayu itu, yang terbakar, itu adalah selain panasnya, juga suaranya. Suaranya menggelegak, gemuruh. Nah, ini adalah neraka juga suaranya bergemuruh, luar biasa. Marah. Ya. Marah. Marah kepada siapa? Yaitu orang yang mendustakan hari akhirat. Ya. Orang yang hidupnya, karena dia mendustakan, maka dia tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Karena dia tidak mendustakan, maka dia tidak takut kepada azab neraka. Karena mendustakan. Ya kan? Nah, ya. Mendustakan. Ya. Termasuk mendustakan itu adalah konsep keyakinan yang tentang kehidupan akhirat yang seolah-olah kehidupan akhirat itu seperti tidur panjang. Ya. Kehidupan setelah mati itu seperti tidur panjang. Ya. Ya. Atau keyakinan-keyakinan bahwa ya nanti di akhirat itu semuanya akan mudah, akan selamat, gitu, ya. Selama engkau bersama sang juru selamat, selama engkau sudah ditebus dosanya oleh sang penebus dosa, selama engkau bersama sang Buddha, selama engkau sudah beribadah, berdoa, ya, memberikan sesembahan, persembahan, ya, ritual kepada dewa ini, dewa itu. Nanti di akhirat setelah mati kamu akan dilindungi oleh dewa itu, dewa ini. Nah, ini adalah suatu keyakinan yang sesat, ya. Sementara orang mukmin, orang yang benar itu pun walaupun dia, ya, yakin dengan akhirat, ya, dengan Allah, ya kan, dengan hari pembalasan, dia tetap takut sama azab neraka, ya, siapapun, ya. Justru orang mukmin adalah orang yang sangat takut kepada neraka, ancaman neraka. Maka dia berusaha keras supaya jangan sampai masuk neraka. Nah, sementara kalau orang kafir mendustakan akhirat itu, dia merasa ringan sekali, ya. Konsep keyakinannya terhadap kehidupan akhirat itu, ya, dia nggak takut sama sekali sama neraka. Gitu. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji-janji dari para pemimpin agama mereka. Ya kan? Ya, inilah yang bahaya sekali. Ya, ya, itu. Nah, maka kita, ya, siapapun kita itu harus takut kepada neraka, azab neraka jahanam, ya. Karena apa? Karena azabnya sangat pedih, ya. Ya. Ya. Jadi sunnah Nabi, ya, Rasulullah SAW itu, ya, Rasulullah meminta kepada kaum mukmin supaya takut kepada azab neraka, siksa neraka, ya. Siksanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita hidup di dunia ini, ya, jauh dari menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Seperti itu, ya. Kita tidak jangan sampai zalim kepada orang lain, ya kan. Kita jangan sampai menipu, berdusta, ya kan. Kita jangan sampai berbuat khianat, ya kan. Dan sebagainya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Maka, dan apabila mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sempit di neraka, dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Ya. Ya. Maka, dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini hanya satu kebinasaan. Tetapi, harapkanlah kebinasaan yang banyak, yang berulang-ulang. Ya. Tapi, itu semuanya tidak ada gunanya. Ya. Semuanya tidak ada gunanya. Jadi orang-orang yang dalam neraka itu mereka dibelenggu, ya, kemudian ditempatkan di tempat yang sangat sempit, ya kan? Mereka dikeliling oleh api neraka dimanapun, ya kan? Kemudian mereka dicambuk, ya, dan sebagainya. Allah Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kebinasaan, tapi mereka tidak binasa-binasa, ya. Jadi mereka hampir binasa. Artinya apa? Mereka mengalami penderitaan-penderitaan menuju kebinasaan. Ya, kesakitan, penderitaan yang luar biasa, seperti orang mau mati, ya kan? Tapi dia tidak mati-mati. Gitu. Maka mereka kepengen mati, benar-benar mati, tapi tidak bisa mati-mati. Mereka berharap bisa mati, tapi tetap tidak mati-mati. Ya. Berulang-ulang, ya. Berjuta-juta kali mereka kepengen mati, tapi tidak bisa mati-mati. Ya. Menderita, pedih. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi penderitaan badan, fisik, psikologi, ya kan? Perasaan semuanya jadi satu, ya, hopeless, ya, tidak ada harapan keluar dari neraka, tidak ada yang bisa menolong, ya, tidak ada yang bisa dimintai pertolongan, siapapun tidak ada, harta bendanya, sanak familinya, orang-orang yang dicintai di dunia, anak istrinya dulu yang dibangga-banggakan, ya kan, titel gelar sarjana, pangkat, ya, kedudukan jenderal, ya kan, semuanya, ya kan. Tidak ada yang bisa diharapkan. Ya. Semuanya hilang musnah. Dan tidak ada yang bisa membantu. Amal-amal dia hilang juga. Ya. Amal-amal dia hilang juga. Kenapa? Karena amal-amalnya bukan diperuntukkan ikhlas kepada Allah. Tapi diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Dia beramal. Dia bekerja keras. Dia berusaha membanting tulang. Ya kan? Tiap hari itu hanya untuk dirinya, untuk keluarganya. Bukan untuk mencari ridho Allah. Maka dia malas untuk berinfak, malas untuk memberikan zakat, infak, sedekah. Dan dia, ya, atau kalau memberikannya hanya ala kadarnya. Ya. Jadi hidupnya memang bukan untuk Allah, tapi hidupnya adalah untuk dirinya sendiri, ya. Dan dia sudah menikmatinya di dunia dulu. Ya, dulu di dunia mereka sudah menikmatin hidup itu dan balasannya memang sudah dia dapatkan dari kerja keras dia di dunia. Maka di akhirat Allah benamkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ya. Penyesalan, penyesalan, penyesalan dan penyesalan. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, teman-teman cerdas, insya Allah demikian dulu seri dakwah ila Allah ini, presentasi The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam seri presentasi berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.